Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi an'ama man sya'a min ibadihi bi anwa'i ta'ati wal khairati wa sahala lahum subulaha. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam alaihi imami ahli khair wa imami ahli ta'ati wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna akrimna bi anwa'i ta'ati akrimna bi hadha syahril mubarak bi anwa'i ta'ati wal khairati wa sahhil lana ya rabbana subulaha a'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Usurna ya Rabbana ya Malkiyamati ma'azumrati Habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan bimbingan karunia, rahmat, nikmat, berkah. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah di hari yang ke-25. Kewajiban-kewajiban bisa kita laksanakan. Semoga Allah menerima amal baik yang kita lakukan. Dan semoga Allah menjadikan kita benar-benar orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Mendapatkan pengampunan dari Allah. Dibebaskan dari api neraka. Dan juga dijadikan ahli istiqomah. Semoga seperti kita telah dimudahkan oleh Allah untuk taat, mulai dari meningkatkan aktivitas kita di malam hari dengan i'tikaf, puasa, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah dan Al-Quran yang kita baca. Semoga nanti di luar Ramadan kita juga diberi kemudahan oleh Allah untuk itu semua, hingga keluar dari Ramadan. Suasana di luar Ramadan seperti di dalam Ramadan. Itulah orang-orang yang beruntung. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada Al-Mas'alatul Rabi'atu, masalah yang keempat. Yustahab qal musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal. Al-mas'alatul rabi'atu, masalah yang keempat. Yustahabu, disunahkan ad-du'a, doa, membaca doa. Akibal khatmi, setelah khatam Al-Quran. Istihbaban muta'akidan, dengan sunnah yang sangat sangat disunahkan membaca doa setelah khatam Al-Quran. Lima dhakarnahus, karena beberapa hal. Lima, karena beberapa hal yang telah aku sebutkan. Fil mas'alati allati qablaha, pada masalah sebelumnya. Kita masih ingat urusan doa. Dihimbau orang untuk bisa datang pada doa khatam Al-Quran, karena saat itu diamini oleh malaikat yang banyak. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan itu. Warwa ad-Darimi, Imam ad-Darimi meriwayatkan bisnadi dengan sanadnya. An Husayd al-A'raj, dari Sayyidina Husayd al-A'raj, kala beliau berkata, man, barang siapa qara'a, membaca siapa orang Al-Quran kepada Al-Quran, thumma da'a, kemudian memohon kepada Allah, ammana ala du'aihi, ada yang mengamini bersama doanya orang tersebut, arba'atu alafim malak, arba'atu alafi malakin, 4,000 malaikat. Wayambai, dan seyogyanya ayyuliha, untuk benar-benar minta Kalau minta benar-benar tuh kayak maksa gitu. Tapi kepada Allah tidak ada istilah maksa. Maksudnya minta yang benar, ya Allah, ya Allah. Bukan segala, ya Allah, Allah, ya Allah. Minta benar-benar, boleh. Boleh itu kayak memaksa. Tapi maksudnya bukan memaksa. Artinya benar-benar, benar minta. Bidha'afid du'ai di dalam memohon wa ayyatuhu hendaknya. Ia memohon. Bil umuril muhimmati, tentang hal-hal yang penting. Wa yukthir fi dhalika fi salahil muslimin, wa yukthir fi dhalika, dan hendaknya memperbanyak fi dhalika, di dalam berdoa itu, fi salahil muslimin, demi kebaikan kaum muslimin, wa salahi sultanihim, dan kebaikan pemimpin-pemimpin mereka, wa sa'iri ulati umurihim, dan semua para penguasa-penguasanya kaum muslimin. Subhanallah. Doa memang kita bukan tugas untuk mengutuk mereka. Sampai Imam Hasan Basri pernah berkata bahwa jika seandainya aku tahu ada doa yang sangat dikabul, kalau ada doa mustajab untukku, di saya pertama kali yang aku doakan adalah pemimpinku. Kalau pemimpin benar, masya Allah, habis semua kemaksiatan. Tapi pemimpin jahat, apa yang tidak ada. Jadi mendoakan pemimpin penting. Perlu kita mendoakan pemimpin kita. Semoga pemimpin kita jadi pemimpin yang baik. Waqad rawi al-Hakim, Imam Hakim meriwayatkan Abu Abdullah Al-Naisaburi isnadi dengan sanadnya an Abdullah bin Mubarak. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, kana idza khatama al-Qur'ana, beliau itu kalau mengkhatamkan Al-Qur'an, kana aktsaru du'ahi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kana ada aktsaru du'ahi, kebanyakan doanya itu ternyata hanya untuk lil muslimin wal muslimat, untuk kaum muslimin laki dan perempuan, mu'minin wal mu'minat, orang mukmin laki dan perempuan. Nih, doanya hanya untuk itu, diperbanyak untuk orang. Waqad qala nahwa dzalika ghairu, dan telah berkata nahwa dzalika semacam itu ghairuhu, selain daripada Ibnu Mubarak. وَيُخْتَارُ لِلْدَّائِ فَيُخْتَارُ لِلْدَّائِ الدَّعَوَاتُ وَيُخْتَارُ, maka dipilihkanlah lidda'i, bagi seorang yang memohon, الدَّعَوَاتُ الْجَامِعَةُ, doa yang sifatnya mencakup, الْجَامِعَةُ mencakup, maknanya luas. Kakoli, seperti pertanyaan di dalam doa, اللهم يا الله أصلح قلوبنا, benerilah hati kami ya Allah, wa'azil uyubana, hilangkanlah kekurangan kami ya Allah, wa tawallana bil husna ya Allah, tawallana bil husna ya Allah, tawalla, urusulah kami dengan baik ya Allah, wa zayyinna bit taqwa ya Allah, hiasilah kami dengan ketakwaan, wajma' lana khairal akhirati wal ula, wajma' kumpulkanlah ya Allah lana, untuk kami, khairal akhirati wal ula, kebaikan al akhirat di akhirat, wal ula, dan di dunia. Warzukna ya Rabbana, ya Allah berikan rizki kepada kami. Zukna ya Allah, warzukna, berikan kepada kami. Ta'ataka, kemudian untuk taat kepadamu, ma'abqaitana, selagi kami masih kau hidupkan di dunia. Jadi selagi kami engkau hidupkan di dunia, jadikan kami orang yang terus bertakwa kepadamu. Allahumma ya Allah, yassirna, mudahkanlah kami, lil yusra, dengan kemudahan, wa jannibnal usra, dan jauhkan kami dari kesusahan, wa aidzna min syururi anfusina, dan kami berlindung ya Allah, kami lindungilah kami, min syururi anfusina, dari kejahatan hawa nafsu kami, wa sayyiati amalina, dan kejelekan amal-amal kami, wa aidzna ya Rabbana, dan jauhkan kami, min adabin nari, dari seksa neraka, wa adabil qabri, dan seksa kubur, wa fitnatil mahya, dan fitnah di dalam kehidupan ini, wal mamati, dan setelah mati nanti ada fitnah di dalam kubur, pertanyaan alam kubur, seksa kubur, itu semua fitnah. Wa fitnatil masihid dajjal, dan hindarkan kami dari fitnah dajjal nanti kalau nongol muncul. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda, inna sesungguhnya kami Allah nas'aluka, memohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, kemuliaan, jiwa yang mulia, wal-hina, jiwa yang kaya, al-afaf, jiwa mulia, bukan jiwa rendah. Kalau orang afif, tidak mau sesuatu yang haram. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nastaudiuka, kami titipkan kepadamu ya Allah adyanana agama kami, wa abdanana badan kami, wa khadatima amalina dan pungkasan amal kami, kami serahkan kepadamu ya Allah. Wa anfusana dan diri kami, kami serahkan kepada kamu. Engkau ya Allah, wa ahlina keluarga kami, wa ahbabana dan orang-orang yang kami cintai, wa sairil muslimin dan orang Islam maksudnya. Ya Allah, semua orang-orang ini kami serahkan kepadamu, urusi ya Allah. Wa jami'a ma an'amta bi alaina. Dan kami serahkan kepadamu wa jami'a dan segala ma sesuatu an'amta yang telah engkau karuniakan. Bihi dengan ma'alaina kepada kami. Jadi semua yang engkau karuniakan kepada kami ya Allah, kami serahkan, kami kembalikan kepadamu untuk engkau jaga. Wa alaihim dan semua nikmat yang engkau karuniakan kepada mereka. Di umuril akhirati wa dunia, dalam urusan dunia dan akhirat kami serahkan kepadamu. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal afwa, inna sesungguhnya kami nas'aluka, memohon kepadamu al afwa, maaf, pengampunan, wal afiyata dan kesehatan, kebaikan, bid'ini dalam urusan agama, wa dunia urusan dunia, wal akhirati dan urusan akhirat. Wajma' ya Allah, kumpulkanlah bainana antara kami, wa baina ahbabina dan di antara orang-orang yang kamu cintai, istri, anak, keluarga, teman, santri, guru yang kita cintai. Bidari karomatika, di tempat kemuliaanmu yakni surga. Bifadlika, karena karuniamu, kemurahanmu, warahmatika dan rahmatmu ya Allah. Allahumma ya Allah, aslih benailah ya Allah, Allahumma ya Allah, aslih benailah ulatal muslimina, pemimpinnya kaum muslimin. Wafikhum lil adli, berikan taufik mereka untuk bisa berbuat adil. Wafikhum, berikan taufik kepada mereka lil adli, untuk bisa berbuat adil. Firayahum, kepada rakyat mereka. Wal ihsan, dan berbuat baik ilahim kepada mereka. Wasyafaqati, dan berkasih sayang alaihim kepada mereka, rakyat, kepada para rakyat. Wirki, dan lemah lembut bihim kepada rakyat. Wal i'tinai, dan memperhatikan bima salihim, dengan kepentingan rakyat. Wahabibhum ila ra'iyati, dan jadikan mereka dicintai oleh rakyat. Wahabibir ra'iyata ilahim, dan jadikan rakyat mereka dicintai oleh mereka, oleh para pemimpin mereka. Wafikhum, dan berikan taufik kepada mereka para pemimpin. Lisiratikal mustaqim, untuk jalan yang lurus. Wal amala, dan berikan taufik wal amala, untuk beramal. Biwadai fi dinikal qawim, dengan tugas-tugas keagamaan yang benar. Allahumma ya Allah, ultuf bi abdika, ya Allah, berlemah lembutlah engkau dengan hambamu itu. Sultanina, sultan kami ya Allah, raja kami. Tidak apa-apa kita sebut, kita tidak menjilat, kita tidak minta, tapi kita mendoakan. Jadi mendoakan sultan, misalnya kita doakan SBY misalnya, kita doakan, tidak apa-apa. Pak wali kota, pak bupati, didoakan gak apa-apa. Orangnya gak tahu kan, kita mendoakan. Justru paling hebatnya mendoakan tuh kalau beliau tidak mendengar. Kalau beliau mendengar nanti malah menjilat. Tidak, gak apa-apa mendoakan. Wah, Buya Yahya mendoakan pak wali kota. Iya, kita tidak pernah minta sumbangan ke pak wali kota, gak pak bupati, gak pak SBY. Pondok tidak pernah minta sumbangan. Dan tidak pernah diberi, tidak pernah mau memberi, tidak pernah menerima sumbangannya pak wali kota dan pak bupati, kan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir nanti, wah ini ada doanya pak bupati. Doakan, tidak apa-apa, kita tidak ada, kita doakan kewajiban kita. Tidak pernah ada proposal melayang ke sana, tidak ada. Al-bahjah umat yang banyak. Tapi kita sebut sekarang, sultanina ya Allah, sultan kami, bapak SBY dan bapak siapa, pak bupati sama namanya, pak wali kota. Didoakan semuanya, semua kawai, kita doakan. Allahumma ya Allah, ultuf bi abdika, pak bupati ya Allah, berikan kasih sayangmu ya Allah kepada pak bupati. Wafikhum lima solahid dunia ya Allah, berikan kepada mereka taufik untuk bisa wafikhum, berikan taufik ya Allah lima solahid dunia, untuk kemaslahatannya di dunia wal akhirat, dan di akhirat kita ingin beliau-beliau masuk surga. Wahabibu ila ra'iyati, dan jadikan mereka dicintai oleh rakyat mereka. Wahabibir ra'iyati ilaihi, dan jadikan rakyat, jadikanlah rakyat dicintai olehnya. Tidak apa-apa menyebut nama, tidak apa-apa, tapi ingat, syartil aman dari fitnah. Kalau sudah menyebut namanya, ada fitnah, musibah. Tidak apa-apa, kita punya prinsip, kita belajar dari Imam Ghazali dan Imam Nawawi, pokoknya. InsyaAllah ya, Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau ada kiai keluar masuk pintunya sultan, jangan belajar dari dia. Wah ini, kalau ada kiai keluar masuk pintunya pak bupati sama pak wali kota untuk urusan duit itu, minta sumbangan ini apa itu, sudah jangan ngaji ke dia ini sudah. Ini Imam Ghazali keras benar tuh. Hah? Susah nih cari. Kita doakan semoga mereka jadi orang baik, jadi orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu bi kitawatil marqura madhkurat fi jumlatil ulati. Wa yaqulu dan membaca bi kitawati bagian sisa-sisa daripada doa-doa atau doa-doa bi kitawati doa-doa yang lain, bagian da'wati da'awati doa-doa yang lain al madhkurat yang disebutkan fi jumlatil ulati untuk sekelompok para pemimpin-pemimpin. Wa yazidu dan tambah Allahumma ya Allah irham, berikan kasih sayangmu ya Allah nafsahu kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Presiden itu. Biwiladahu dan negerinya, berikanlah ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Wasundan jagalah atba'ahu pengikut-pengikutnya. Wajnadahu dan para pasukan-pasukannya. Walsurhu dan berikan pertolongan kepadanya Allah. Ala a'da'id-dini kepada pemimpin-pemimpin, kepada musuh-musuh. Wansurhun dan tolonglah mereka ala a'da'id-dini untuk melawan musuh-musuh agama. Wasairil mukhalifina dan para pembangkang-pembangkang. Wafikhum dan berikan taufik kepada mereka li'izalatil munkarat. Ini doa penting ya Allah. Kalau diamini, diterima oleh Allah, Pak Bupati kita memerangi kemungkaran, Pak Wali Kota kita memerangi kemungkaran, Presiden kita memerangi kemungkaran, ajib, indah. Wa idharil mahasini dan menampakkan yang baik, wa anwa'il khairati dan bermacam-macam kebaikan. Wazidil islam dan tambahlah kepada Islam itu bisababi karena sang pemimpin kami itu ya Allah zuhuran semakin tampak. Wa izzahu dan muliakan. Wa ra'iyatuhu wa izzahu dan muliakan pemimpin kami itu ya Allah. Wa ra'iyatuhu dan rakyatnya izzatan bahira dengan kemuliaan yang kemerlap, yang cemerlang, yang yakni bahir itu. Kalau izazan kemuliaan yang ya kalau sinar yang menyala-nyala ya kejayaannya al-bahiran kejayaan yang cemerlang. Allahumma ya Allah asrih bebar perbaikilah ahwal al-muslimina keadaan kaum muslimin. Wa arkhis as'arahum dan murahkanlah harga-harga barang mereka. Wa aminhum fi autanihim berikan keamanan di negeri mereka. Waqdi duyunahum bayarlah utang mereka. Wa afi mardahum dan sembuhkan yang sakit di antara mereka. Wansur juyushahum dan tolonglah pemimpin pasukan-pasukan musuh mereka. Wasallim ghaibatahum dan selamatkanlah ya. Selamatkanlah di antara mereka yang tidak hadir. Wa aswa qallil asrahum dan kurangilah tawanan-tawanan, maksudnya misalnya dalam peperangan, maksudnya jangan banyak ketawan ya Allah. Washfi sudurahum ya Allah, lapangkan dada mereka. Wa adhib ghaidha qulubihim dan hilangkanlah kebencian, sakit kebencian di dalam hati mereka. Wa'alif bainahum dan lembutkan hati di antara mereka. Waj'al fi qulubihimul iman, jadakanlah waj'al dan jadikanlah fi qulubihim di hati mereka al-imana iman wal hikmata hikmah. Wa tsabbithum dan kuatkanlah mereka ala millati rasulika di dalam agama kekasihmu Nabi Muhammad. Wa auzihum ya Allah, berikan kepada mereka ayyufu bi ahdika, berikan kepada auzihum wa auzihum berikan kemampuan kepada mereka ayyufu bi ahdika untuk memenuhi janji kepadamu alladzi ahadhum yang telah kau ikat janji yang kau perbuat perjanjian kepada mereka alaihi dengan janji tersebut ya Allah. Bantulah mereka ini semua untuk bantulah kaum muslimin semua ini untuk menunaikan janji kepadamu ya Allah. Wansurhum tolonglah mereka ala aduwika untuk melawan musuhmu wa aduwihim dan musuh mereka. Ilahal haqqi wahai Tuhan yang maha benar. Waja'alna minhum dan jadikanlah kami bersama mereka. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alhum ya Allah, jadikan mereka kaum muslimin ini amirina bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kebaikan. Fa'ilina baik bihi yang menjalankan, fa'ilina melaksanakan bihi dengan kebaikan tersebut. Nahina anil mungkari, menjauhkan dari kemungkaran. Mujtanibina lahu dan menjauhi kemungkaran. Wahabidina ala hududika, menjaga batasan-batasan aturan darimu. Daimina ala ta'atika, terus menerus dalam ketaatan kepadamu. Mutanasifina saling menginsyafi kekurangannya. Mutanasihina saling menasihati dalam kebaikan. Allahumma ya Allah sudhum, jaga mereka bi aqwalihim wa af'alihim, di dalam omongan mereka dan perbuatan mereka. Wa barik lahum dan berkailah mereka fi jami'i ahwalihim, dalam segala urusan mereka. wa yaftah du'ahu wa yakhtimahu, dan hendaknya orang itu membuka doa, wa yakhtimahu, dan menutup doa, wa yaftah, hendaknya membuka du'ahu, doanya orang tadi yang berdoa, kita kalau berdoa, wa yaftah, hendaknya membuka du'ahu, doanya, wa yakhtimuhu, dan menutupnya, biqauli, dengan perkataannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rabbil alamina, penguasa alam semesta, hamdan dengan pujian wafi, yang mencukupi ni'amahu dengan nikmat Allah, wa yukafiu, yang bisa mencukupi mazidahu dengan tambahannya sekalian. Kalau kita yang menyanjung Allah tidak akan bisa sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sanjungan kita enggak akan bisa mencukupi apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur kita kepada Allah tidak akan bisa cukup untuk nikmat Allah. Jadi terlalu besar nikmat Allah. Tapi kalau yang dari Allah nih, syukur hamdan ya Allah. Allahumma ya Allah salli bersalawatlah wa sallim dan bersalamlah ala Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad wa ala ali dan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita, seperti engkau telah berselawat ya Allah ala Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin, dan berkahilah kepada Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Kama barakta, seperti engkau telah memberkahi ya Allah ala Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Fil alamina, ya innaka fil alamina, di semesta ini innaka, sesungguhnya engkau ya Allah hamidun, maha terpuji, majidun, maha yang mulia. Terakhir masalah ini, al-masalatul khamis, satu masalah yang kelima. Yustahabu, disunnahkan, idza faragha, jika selesai minal khatmati, dari khatam Quran, yang senang baca Quran, jika engkau selesai khatam Quran, ayyushri'a, ayyashro'a, hendaknya memulai baru lagi. Fi ukhra, di babak baru. Khatam Al-Quran, mulai baru lagi. Langsung ke Al-Fatihah dan Alif Lamin. Akibal khatmati. Jadi jangan berhenti. Binnas. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai baru lagi. Faqad istahabahu salafus salih, salafu wal khalaf, telah menganggap ini sesuatu yang baik orang salaf, ulama dahulu dan ulama akhir zaman. Wahtajju, dan mereka berhujjah fihi, dalam hal ini bihadithi Anasin, dari riwayat Sayyidina Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda, khairul a'mali al-hallu war-rihlatu, sebaik-baik amal adalah datang dan pergi. Loh, apa itu? Selesai khatam Quran, mulai lagi. Al-hallu war-rihlatu, kila wa mahuma, apa itu ya Rasulullah, datang dan pergi? Qala, Nabi Muhammad menjawab, iftihat, iftitahul Quran wa khatmuhu, membuka Al-Quran dan khatam itu disambung. Khatam buka, buka, khatam buka, khatam buka, sambung menyambung. Inilah, insyaAllah kita pada pertemuan yang akan datang kita membaca fi adabin nasi kullihi ma'al qur'ani, tata krama kita semua secara khusus kepada Al-Quran. Dan sungguh kitab ini kitab sangat luar biasa dan tinggal sedikit. Semoga kita bisa menghatamkan dalam sisa-sisa waktu ini. Ya, memang mohon maaf, sengaja kita baca. Kalau doa kan tidak perlu disyarai, doa didengar dan diamini gitu saja. Untung ini adalah doa-doa yang luar biasa, bisa dibaca di saat kita khatam Al-Quran. Ini doa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang kami hormati, kami pernah mendengar bahwa Buya pernah menjelaskan orang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan masih punya utang puasa ataupun sholat, itu bisa diganti dengan bayar fidyah. Setiap satu sholat ataupun satu puasa yang ditinggalkan itu sebesar 6,7 on atau satu mud, dan diberikan kepada fakir miskin. Mungkin ini yang perlu kami garis bawahi, diberikan kepada fakir miskin. Tapi kami pernah ataupun beberapa kali diundang oleh tetangga yang bagian ataupun ada keluarganya yang meninggal, kemudian tetangga tersebut itu mengundang tetangga yang ada sekitar, ada kiai juga, ada ustadz, itu untuk mengadakan fidyahan. Biasanya mungkin acara fidyahan gitu. Apa itu yang dilakukan? Iya, maka kami terangkan Buya. Di situ nanti mungkin dari pihak Sohibul Bait itu menyediakan antara beras antara 2 kintal ataupun 1 kintal setengah. Kemudian nanti dia itu bersedekah kepada pertama kepada kiai dengan niat untuk memfidyahi orang sholat yang ditinggal orang-orang tadi, orang meninggal tadi. Kemudian sang kiai juga bersedekah pada yang sebelahnya, sebelahnya muter muter terus itu sampai berapa kali menghitung jumlah sholat ataupun puasa yang ditinggal oleh orang yang meninggal tadi. Dan kadang juga menghitungnya bukan sholat ataupun puasa yang tinggal, menghitung umur, seluruh umur, hanya memotong mungkin masa balik dengan alasan barangkali meskipun dia waktu hidup sholat tapi kemungkinan juga sholatnya itu ada yang kurang sah begitu. Nah, kemudian akhir dari asal tersebut nanti beras yang jumlahnya sekitar 2 kilo ataupun sekitar 2 kintal ataupun sekitar setengah itu dibagi-bagikan kepada jamaah yang ada di yang hadir tersebut. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah cara fidyah seperti itu tuh dibenarkan secara syariat? Karena Mak Buya ini mungkin terjadi hampir di seluruh yang ada di Cirebon. Begini cara pembayaran fidyah. Saya dari Astana Japura aslinya, punya mertua ataupun istri orang Talun, adatnya seperti itu sama. Jadi mohon penjelasannya Buya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, pengen tanya masalah apa haji, apa haji bada. Saya belum paham sekali dan cara perjalanannya gimana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Yaitu apa mengenai haji, apa haji bada, haji bada dan Minda. Cara perjalanannya. Oh, gitu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah fidyah. Segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Yang tidak punya ilmu bertanya kepada ahli ilmu. Ibadah tidak boleh kira-kira dugaan. Yang enak kayaknya begini, bukan begitu. Harus ada kembali kepada ilmu yang jelas. Sebelum kita membaca, sebelum kita menjelaskan tentang apa yang terjadi, kita harus bicara tentang hukum fikihnya dulu. Bukan omongan kami loh. Kalau sudah ngomong hukum, jangan dikatakan kata Buya Yahya. Enggak ada. Enggak ada. Kita tidak pernah ngomong kata menurut saya. Enggak ada. Menurut saya enggak ada. Hebat benar menurutku. Kami ngintip ini ilmunya para ulama. Disebutkan bahwa jika ada orang meninggal dunia lalu punya utang sholat, bagaimana? Ini dulu. Dari sini dulu jadi harus jelas. Kalau ada orang meninggal dunia kok punya utang sholat, sebetulnya kan tidak boleh orang punya utang sholat, sebab tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Nah, ya, masih ingat ya? Tidak ada istilah orang meninggalkan sholat dalam keadaan sakit tetap wajib sholat. Kalau dia bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, begini-begini terus. Anggap saja, mungkin tidak mengerti sehingga ada orang gara-gara sakit tidak sholat, karena tidak ada yang membimbingnya. Meninggal dunia punya utang sholat, setahun tidak sholat. Anggap saja setahun tidak sholat. Setelah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Ini harus kembali kepada ilmu. Gak boleh para ustadz seenaknya ilmu katanya. Kami jelaskan, kalau memang kurang yakin, baca kitab paling masyhur di Indonesia apa? Kitab Fathul Qorib, sarahnya, hasiahnya Bejuri. Disebutkan di situ. Di Bejuri mencarinya bukan di bab sholat, di bab qada puasa, kalau ingin jelas. Karena kelihatannya nanti takut tersinggung nih para mendengar nih nanti, karena ini agak nyelekit nanti, karena ulama bertentangan betul dengan cara-cara model begitu nanti. Jadi para ulama menjelaskan bahwa kalau ada orang meninggal dunia kok punya utang sholat, pendapat pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, gak usah diapa-apain, tidak dikodohin dengan sholat dan juga tidak dibayarkan fidyah. Paham jelas? Pendapat yang pertama, cukup kita doain yang banyak saja, banyak sedekah saja ahli warisnya. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan yang namanya puasa. Lah kalau puasa beda, orang meninggal dunia meninggalkan puasa, yang dilakukan oleh ahli warisnya apa? Fidyah. Yang pendapat yang kedua, dibayarkan fidyah. Diambilkan dari peninggalannya sebelum dibagi. Tapi pendapat yang ini pun, karena pendapat yang kedua, ini perlu persetujuan ahli waris ternyata. Karena pendapat yang kedua ini adalah bukan sesuatu yang harus, karena sudah kayak semacam tidak sekuat yang pertama. Jadi kalau pengen harus dibayarkan fidyah, tanya dong keluarganya. Jangan-jangan keluarganya minta tidak diapa-apain sajalah, saya butuh kepada uang kok, daripada buat fidyah. Jadi minta pendapat bagaimana kita bayarin fidyah atau tidak. Jadi jangan main comot begitu aja. Apalagi duit untuk tahlilan selamatan, haram diambilkan dari harta peninggalannya. Dari duitmu sendiri wahai para anak, kalau engkau ingin mengadakan selamatan. Ini harus ada aturannya. Jadi jangan seenaknya, yang penting enak kayaknya bagus. Enggak begitu. Ilmu harus dihadirkan di sini. Pendapat yang kedua adalah dibayarkan fidyah dan diambilkan dari peninggalan itu, tapi dengan syarat direstui oleh yang lainnya. Kecuali di dalam puasa. Kalau di dalam puasa langsung dipangkas dari peninggalannya. Kenapa? Karena pendapat yang pertama yang dikukuhkan, kalau ada orang meninggalkan puasa belum sempat bayar kok mati, maka wajib bayar fidyah. Dibayarkan fidyah. Satu mud setiap salat. Itu langsung dipangkas, gak pakai izin-izinan. Kenapa? Pendapat kuat nomor satu. Tapi ini pendapat nomor dua dalam sholat. Kemudian pendapat yang ketiga di dalam sholat adalah dikodoi oleh ahli warisnya atau yang diizinkannya. Kodok langsung dalam bentuk sholat. Allahu Akbar. Dikiaskan dengan pendapat yang kedua di dalam puasa. Man mata wa alihi siyamun falayasum anhu waliyuhu. Orang meninggal dunia punya utang puasa, maka hendaknya dikodok oleh ahli warisnya. Ya. Nah, ini hukum fikihnya dahulu. Baik, lah ustaz yang ngadakan begitu tadi ngambil yang mana? Lah kadang-kadang istilah fidaan itu maksudnya untuk nebus dosa. Di sebagian kampung fidaan baca kulwud 10.000 kali, ya. Yo namanya saja istilah fidaan, fidyahan atau fidaan, ya boleh saja. Maksudnya ingin membaca kulhu berapa ratus kali, ribu kali, semoga Allah mengampuni dosanya sih, boleh-boleh saja begitu. Cuman kalau kasusnya misalnya karena sholatnya banyak kemudian ngambil satu karung, ini harus jelaskan satu karung ini duitnya berasnya siapa. Lah kalau berasmu sendiri wahai anak, ya boleh-boleh saja Anda sukarela niat untuk bersedekah kepada bapak, untuk bapak saya. Jadi saya membagi beras 2 kintal, saya bagi-bagi. Undang orang, setelah orang pada datang, maka saya bagi-bagi. Ini keluar daripada yang kita ceritakan tadi. Tapi kalau Anda bermaksud mengeluarkan fidyah sesuai dengan undang-undang fikih yang disebutkan tadi, maka tidak boleh Anda bagi kecuali kepada orang fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, tidak sah. Tapi kalau yang tadi modelnya lain, fidaannya anak, saya orang, Anda orang kaya. Banyak beras, banyak ini, saya ingin undang tetangga-tetangga, saya akan keluarkan berapa kuintal beras. Kemudian setelah itu akan saya bayarkan, semoga Allah mengampuni orang tua saya. Boleh Anda bagikan kepada siapa saja. Lah kalau kemudian Anda menghitung-hitungnya ini, boleh asalkan duitmu sendiri, jangan diambilkan dari harta peninggalannya. Oh mau bersedekah saja kok. Ibu bapak saya umurnya 70 tahun. 70 tahun mulai balik umur 15. Jadi tinggal 55 tahun. 55 tahun kali berapa rakaat ini. Langsung fidyai, bagus tuh keluarin duit, tapi jangan ngambil duit dari peninggalan. Lah kok kasusnya begitu sih, boleh-boleh saja. Jadi semuanya harus dengan ilmu, tidak boleh ikut-ikutan. Nah kalau Anda bersedekah, jangankan begitu, sudah mobil itu mau saya berikan kepada fakir miskin lah, karena saya ingin ibu saya diampuni. Boleh-boleh saja hal yang demikian itu. Tapi istilah fidyah dalam kalimat ini, fidyah istilah yang sesungguhnya adalah untuk orang tadi. Pendapat yang kedua, di dalam mazhab Imam Syafi'i, jika ada seorang meninggal dunia punya utang salat, maka dibayarkan fidyah, diambilkan dari peninggalannya, tapi mohon izin kepada sanak keluarganya. Karena apa? Ini pendapat yang kedua. Karena apa? Semua bisa saja berpegang, saya ingin pendapat yang pertama. Loh kenapa? Lah kita ini kan orang melarat. Masa bapak kita punya utang puasa setahun harus kita bayari beras. Oh, kita hari ini aja enggak ada yang untuk makan. Ya kan bisa saja. Jangan dipaksakan untuk mengeluarkan fidyah, sebab bisa saja yang ditinggal itu orang fakir. Untuk bayar rumah sakit belum dibayari, harus mengeluarkan lagi untuk beras. Bermasalah nanti. Jadi tolong kembalikan semuanya kepada cara yang benar. Dan memang ada beberapa hal yang harus dihindari. Kesalahan di masyarakat, tolonglah wahai para tokoh, para kiai, Anda memulai. Jangan dibiasakan kalau ada orang meninggal dunia, lalu yang sholat dikasih amplop itu. Membebankan kepada orang yang meninggal itu rumah sakitnya belum dibayar, tak taunya harus ngasih sangu kepada orang yang sholat. Aduh, musibah. Musibah. Belum lagi ganggu kesuan sholat lagi sholat. Udah ada ceplak celuk. Ada atau tidak begini nih? Kenapa ada? Lakukan bapak ibu. Setelah ini tidak boleh melakukan itu. Jangan dilakukan itu semua. Kasihan. Dan memang ada orang yang ngeluh benar. Kenapa? Kecuali Anda memang kaya raya. Duitnya miliaran. Tidak apa-apa. Setiap yang lakukan sholat kasih 1 juta. Tapi ngasihnya jangan waktu sholat. Nantilah boleh lah. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jadi kalau tidak punya duit ya sudah. Nyantai. Itu kebiasaan yang tidak baik, membebankan. Sehingga kalau yang meninggal dunia itu, keluarga yang meninggal dunia enggak ngasih duit enggak enak. Masya Allah. Kembalikan kepada cara yang wajar saja. Ini adalah sesuatu yang memberatkan. Lah kalau punya duit sih boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Cuman kadang ketemu orang yang tidak mampu. Walau urusan rumah sakitnya saja belum dibayar itu, masih nangis itu. Masa harus ngasih duit kepada orang yang melakukan sholat jenazah di tempat tersebut. Nah ini tolong budaya-budaya yang tidak baik ini dikikis perlahan-perlahan supaya kita kembali kepada kemudahan-kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kami bukan mengatakan bahasanya tidak boleh ngasih loh ya. Ya boleh Anda kalau ada orang meninggal dunia ngadakan selamatan, makan yang enak supaya yang datang itu sedekah atas sedekah. Bukan satu yang dilarang seperti sebagian orang tahlilan haram, bid'ah, membuat makanan bid'ah. Dari mana itu? Orang mau sedekah kok bid'ah itu? Orang tua Anda meninggal dunia lalu Anda menyembelih sapi ya untuk menyenangkan orang, semoga pahalanya nyampe kepada orang dunia. Merepotkan. Ya yang merepotkan itu memang gak boleh. Loh, tapi kalau dia orang kaya bisa merintah tukang jagal, tukang masak. Dia hanya nongkrong begini. Masak repot. Jangan berlebih-lebihan lah ini. Memang ada dua kutub ekstrim. Yang satu digedegit bid'ah. Yang satu gak tahu pekerjaannya aneh-aneh. Nah ini. Yang sisi lain digedegit bid'ah. Digedegit bid'ah. Yang satu, Masya Allah. Gara-gara meletakkan kepalanya mayit saja ribut di musola itu. Urusan kelafat tahlilnya ternyata beda saja sudah ribut. Ya Allah, ini manusia benar-benar unik. Tahlil itu intinya Anda membaca ayat Al-Quran. Zikir-zikir. Kemudian setelah itu pahalanya disampaikan, dikirim kepada orang meninggal dunia. Ada pun bacaan lah beda-beda. Boleh. Abdul Zikri fa'alamu anna la ila Allah 4000 kali. Setelah itu Allah bin Nas tambah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Fatihah. Boleh. Tidak harus lebih dengan gara-gara di satu tempat katanya satu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Yang satu enggak mau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi. Ini Azim ini. Beda gitu tok. Aduh ya Allah. Mau apa ini ya Ustaz? Semuanya harus dengan ilmu ya. Jadi kalau dengan ilmu akan mudah. Jadi tolong kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di masyarakat itu jangan sampai diteruskan. Dahulu mungkin namanya selawatan kalau tidak salah di sini ya. Itu kan selawatan ya. Memang maksudnya dulu itu bagus. Orang kaya banyak duit ingin setiap yang datang itu dikasihlah. Ya bagus, cuman kalau menjadi tradisi yang melarat pun akhirnya kebingungan. Sampai membuat masakan seminggu penuh loh. Karena Pak, kebiasaan di kampung itu setiap hari selamatan ngasih berkat. Pusing lagi. Anda membuat berkat tidak haram. Sedekah, tapi kalau sudah kembali masuk kepada memaksakan diri, akhirnya ngutang-ngutang dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Kemudian itulah jelas insya Allah gambarannya secara umum seperti itu. Kemudian ibu masalah haji batal. Ada dua orang yang boleh digantikan untuk haji ibu yang bertanya. Yang pertama adalah orang yang telah meninggal dunia, maka nanti boleh digantikan hajinya oleh orang lain. Tapi orang yang menggantikan haji syaratnya sudah haji. Yang kedua, orangnya masih hidup tapi divonis tidak bisa pergi karena penyakitnya, misalnya penyakitnya yang sangat parah sehingga mereka tidak mungkin untuk melaksanakan, namanya ma'dzub. Maka orang yang semacam ini dia boleh diganti dengan yang lainnya karena memang tidak bisa harapan untuk pergi. Dan ini sangat syar'i dan ada, dan ini disepakati oleh para ulama. Mungkin ibu rindu ingin menghajikan bapak ibu, boleh kirim duit $700 ke orang yang ada di sana yang sudah haji, bisa jadi badal nanti. Atau anda yang sudah pernah haji lalu berangkat dengan niat ihram haji untuk orang tersebut, sah. Jadi haji batal adalah ada dan dibenarkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf bu ya, karena kita merasakan sendiri, karena kita orang miskin, orang jelek, apa ini? Ntar, jangan dulu bacanya, ntar. Nah, ini ntar dulu nih, saya belum paham maksudnya. Kita tahu apa ini? Gak paham saya. Baik, disimpan dulu ini. Sehubungan berangkat haji susah, tolong disisikan, sebutkan agar dimudahkan untuk berangkat haji. Ya, insyaallah. Insyaallah haji semuanya. Amin. Amin, insyaallah. Ada salah satu sahabat dulu waktu di Yaman, sering kita makan bersama dengan beliau, dai besar di Jakarta sana, masak-masak dengan beliau, main dengan beliau, Habib Mundir Al-Musawa yang punya majlis Rasulullah. Kami dengar bahasanya beliau saat ini diuji oleh Allah dengan sakit yang terus menerus. Allah akan mengangkat derajat beliau. Beliau termasuk itu bersama rombongan Habib Quraisy, Habib Cindan. Jadi kami sering bertemu di sana dulu waktu masih di Yaman. Kami mendengar bahwasanya beliau sakit yang masya Allah terus menerus. Allah akan mengangkat derajat beliau. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, menjaga beliau. Karena masih dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh para jamaah. Beliau berwarna majlis yang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh kaum muslimin, dan banyak orang yang menjadi baik karena majlis tersebut. Tapi majlis ini untuk sementara sering libur karena beliau sakit, dan kita harus terenyuh. Kita mohon, kita doakan Fatihah untuk beliau, semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau, memberikan yang terbaik untuk beliau. Al-Fatihah. Suratul Adzina Nam Tawar Mahkumah Mardu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adzibna wa surna wa tahdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tutin alayna innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Muliakan kami di rumah kami dan di luar rumah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa murid murid-murid kami. Ya Allah, muliakanlah anak-anak kami semua. Muliakan murid-murid kami semua dengan ilmu yang manfaat. Muliakan semua yang hadir di tempat ini dengan ilmu yang manfaat. Ya Allah, jangan sampai yang kami dengar adalah menjadi ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh telinga dan hati sebagai kebenaran. Dan mudahkanlah kami mengamalkan ilmu-ilmu kami ini. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dalam hidup ini. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini lalu tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya, maka kami mohon, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan, ya Allah. Jangan sampai tersakiti hatinya oleh lidah kami lagi, ya Allah. Kami, dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, muliakan mereka, ya Allah, di dalam keluarga mereka, masyarakat mereka. Jadikanlah kami semua ahli salat, jadikan kami ahli puasa, dan mudahkan kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, malam lebih bagus dari 1000 bulan. Dan jadikan kami di bulan Ramadan ini sebagai hamba yang beruntung dengan pengampunan darimu dan pelipat gandaan pahala darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Yang hadir di tempat ini semuanya punya hajat. Engkau lebih tahu hajat mereka. Ada di antara hajat mereka yang rezekinya sempit, maka lapangkan, ya Allah. Ada hajat mereka yang tidak indah dengan istri dan suaminya, berikan keindahan, ya Allah. Ada hajat mereka yang mempunyai anak bandel, ya Allah, luluhkan, lembutkan hati anak mereka. Ada hajat mereka, ya Allah, yang sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ada hajat mereka yang ingin menikah, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, ya Allah. Ada hajat mereka, ya Allah, melakukan kemaksiatan, maka jauhkan dari kemaksiatan dan ampuni mereka. Ampuni kami semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, berkailah, ya Allah, hati kami, berkailah jasad kami, berkailah rumah kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah sawah kami, berkailah toko kami, berkailah pasar kami, berkailah kendaraan kami, berkailah musola kami, berkailah pesantren kami, berkailah majlis ini, ya Allah, dan berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, dan berkailah semua harta kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah kami semua, ya Allah. Sungguh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Maka ya Allah, benailah keadaan kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Akhlak kami kepada orang tua kami, ya Allah. Akhlak kami kepada saudara kami, akhlak kami kepada anak-anak kami, akhlak kami kepada guru kami, akhlak kami kepada tetangga kami, dan akhlak kami kepada sesama kami. Rindukan kami kepadamu, ya Allah, dan rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah, iman. Allahumma ya Allah, jadi Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم